Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan dengan baca catatan kaki 3 halaman 240. Saya bacakan, ilmu jadal adalah ilmu yang bahithun an mencari at-turuq, metode-metode yang dengannya seorang mampu untuk memastikan ayyuwata ain uridu, makna apapun yang dia inginkan atau pendapat apapun yang dia inginkan, wa naqdi ayyuwata ain kana, dan membatalkan, membantah pandangan apapun. Makhudun, dia diambil dari kata-kata dari jadal yang merupakan salah satu ajza' bagian dari bahasan ilmu mantik atau logika. Lakin akan tetapi ini khusus dikhususkan untuk ilmu-ilmu agama. Kemudian ilmu nujum, ilmu biusulin, pengetahuan tentang kaedah-kaedah, ta'arufu biha, diketahui dengan kaidah tersebut kondisi matahari, rembulan dan yang lainnya, wa ghairihima min ba'din nujum, benda-benda langit yang lainnya. Wa qail, dan ada yang menjelaskan, ia adalah ilmu yang dengannya diketahui al-istidlal, pendalilan dari hawadis, al-hawadis, berbagai macam peristiwa ini. Apa itu? Ilmil kaun? Mungkin fil kaun yang ada di jagat raya. Ini kemudian kembali ke atas. Terakhir perkataan siapa ini? Kuala. Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Sampai 242. Kata ini Al-Ghazali sampai 242. 242. Perintaha Al-Ghazali. Qal Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad ittafaqa 'ala al-hadis min as-salafi 'ala hadha. Ini ahlu sunnah dari kalangan salaf telah menyepakati hal ini. Yang di atasnya lagi belum, Ustaz. Wa idza tahrib. Terakhir itu apa? Ilmu jidal. Nanti bilang kenapa. Merisut sampai apa wakat kita apa itu ada tahrim sudah itu. Layan hasil tidak terbatas, artinya banyak sekali, manukila anhum, nukilan dari mereka, dari salaf, minat tasydidat, yang berisi kecaman keras fihi, tentang ilmu jadal. Atau ilmu kalam. Waqalu, mereka mengatakan, masa kata anu sahabatu, apa yang didiamkan oleh sahabat, padahal mereka adalah orang yang paling mengetahui realita, afsah dan orang yang pandai menata kata dibandingkan yang lainnya, tidaklah mereka diam illa kecuali karena yatawallad, akan muncul dari ilmu ini minasyari, kejelekan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, halakal mutanati'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, ay al-muta'amiqun, yang berdalam-dalam dalam membahas, mengkaji wal istiqsa, dan istiqsa itu membahas secara lengkap, selengkap-lengkapnya. Nah. Wahtaju aidon fi anna dzalika law kana min at-tini lakana ahamma ma ya'muru fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yu'allimu tariqahu wa yusni ala al-fati thumma dzakara fakiyat istidlalihim thumma dzakara istidlal al-fariq al-akhir al-fariq al-akhir thumma dzakara istidlal al-fariq al-akhir ila an qala fa in qulta famal mukhtar wa indaka fa ajaba bi tafsili fa qala fihi manfaatun wa fihi madaratun fa huwa bi atibari manfaatihi fi waqtil intifai halalun au mandubun au wajibun kama yaqtadihi al-hal wa huwa bi atibari madaratihi fi waqtil istidrari wa mahalihi haramun qala fa amma madaratuhu fa isaratu syubhati wa tahrikul aqaidi wa izalatuha anil jazmi wa tasmini wa dzalika mimma yasulu fil ibtida'i wa raja' wa rujuha bidalili mashkukun fihi wa yakhtalifu fil ashkhasu wa hadha dararuhu fi atiqatil haqqi wa lahu dararun fi ta'kidi atiqatil bid'ati wa tasbituha fi sudurihim bihaitsu anba'isu dawa'ihim wastatu hirsuhum alal isrori alaihi walakin hadha dararu biwasitati ta'asubil ladhi yasuru minal jadali. Nah, wahtaju dan mereka beralasan aidan juga bi anna dhalika bahasanya ilmu kalam, seandainya dia bagian dari agama, tentu aham mama amara bi rasul, dia adalah perkara yang penting yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Rasul akan mengajarkan caranya dan menyanjung orang-orangnya. Kemudian Ghazali menyebutkan pendalilan Ahlussunnah atau salaf yang lain. Kemudian Ghazali menyebutkan pendalilan kelompok yang berbeda. Ila angkol Ghazali kemudian mengatakan, fa in qulta, jika ada bertanya, apa pendapat yang terpilih menurut wahai Ghazali? Fa'ajar babi tafsili, maka dia akan menjawab dengan merinci. Fakal, maka jawabannya, dalam ilmu kalam terdapat manfaat dan mudarat. Fa'uwa, maka dia ditimbang dari manfaatnya di waktu bisa dimanfaatkan, dia halal atau mandub atau wajib sebagaimana tuntutan kondisi. Namun jika dilihat dari mudaratnya di waktu al-istidrar menimbulkan mudarat, memahalihi dan tempat terjadi madarat, maka dia haram. Kalfam madarat itu ataupun madaratnya, maka itu adalah memicu, membangkitkan subuhat, ya, keyakinan yang tidak benar, menggoyang akidah dan menghilangkannya dari tegas tasmim dan tegas, ya, tasmim artinya manasannya budek, ya, nggak mau, nggak kemudian menerima yang lain. Wadali kami maya sulubil ibtidai, dan itulah yang terjadi di awal belajar ilmu kalam dan kembali meninggalkan kegoncangan akidah ini dengan berdasarkan dalil satu hal yang diragukan dan berbeda-beda padanya al-askhos person, ada yang kembali dan ada yang tetap dalam keraguan. Fatatahu, maka ini bahayanya dalam meyakini kebenaran. Yang kedua, dan dia punya bahaya dalam menguatkan keyakinan yang bid'ah, mengokohkannya di dada, di mana faktor-faktor pendorongnya itu bangkit dan sangat hebas antusias untuk ngotot dengan ilmu tersebut. Akan tetapi madarat ini dengan perantaraan fanatik, yang fanatik ini dibangkitkan dan dimunculkan oleh Al-Jadal. Nah. Wa man fa'atuhu faqad yadullu anna fa'idatahu tasbu haqqaiqi wa ma'rifatuha ala ma hiya alaihi wa hayhata falaysa fil kalami wafa'un bihadal maqalabi syarifi wal'ala at-tahbitu wa tadlilu aksaru minal hasfi wa ta'rifi. Qala وهذا إذا سمعته من محدثين أو حشويين حشويين أو حشويين ربما خطر ببالك أن الناس أحدى ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر العلماء ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد تبلغه إلى منتهي درجة المتكلمين. Qa'il Ghazali mengatakan adapun manfaatnya, maka boleh jadi yudhanu disangka faedahnya adalah menyingkap kebenaran dan mengetahuinya alamah ya alaih sebagaimana kondisi aslinya. Wahai hata tentu mustahil. Falaisa fil kalami, maka tidak ada dalam ilmu kalam. Wafa'un tahu wujudnya biadal matlab asyarif, keinginan yang mulia ini. Wal'ala dan mulia jadi at-takhbib, ngawur, watadlil dan menyesatkan, itulah yang lebih banyak terjadi dengan belajar ilmu kalam dibandingkan menyingkapkan ke realita dan mengenalinya atau memperkenalkannya. Al-Ghazali mengatakan wahada dan ini idza samita, jika aku mendengarnya dari seorang muhaddis atau hasyawi, seorang pakar hadis atau hasyawi, upama boleh jadi terpetik di hatimu bahasanya manusia itu memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Fasmak, maka dengarkanlah. Hada ini adalah berasal bukan dari orang yang memusuhi karena tidak tahu, namun memang dari orang yang khabarul kalama, mengetahui ilmu kalam, kemudian kolahu membencinya setelah mengetahui hakikat al-khubrah. Bata hakikat al-khubrah atau khibrah, setelah real mengetahuinya dan setelah tahalhum dan setelah masuk ke dalamnya sampai puncak derajat dalam ilmu kalam, bahkan jawaza dzalik, lebih dari itu. Nah, jawaza dzalik ila ta'ammuqi fi uyuni ukhra tunasibu naw'al kalami وتحققوا أن طريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولا أمري لا ينفعك لا ينفعك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندوري نعم kitahama naqaltuhu an Ghazali rahimahullah. Naam. Wa jawaza dan lebih dari sekedar sampai derajat ilmu kalam, namun sampai ta'amuk. Beliau menceritakan tentang dirinya Muhammad Al-Ghazali dan berdalam-dalam dari ilmu yang lain yang berkenaan dengan ilmu kalam. Watahakoko, dan ternyata jelaslah bahwasanya jalan menuju realita pengetahuan melalui pintu ini adalah tertutup. Sungguh betul memang ilmu kalam tidak pernah terlepas dari fungsi menyingkap kebenaran dan mengenalkannya dan menjelaskannya kepada yang lain. Namun betul itu punya fungsi seperti itu, walakin ala sabilin nuduri, akan tapi jarang-jarang terjadi. Sekian kutipan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Catatan kaki satu tentang Hasyawi. Al-Hasyawi Yusufun Ishini wa gharita man mata Hasyina li'annahu minal Hasyawi mithlu نهوي بسكون الألف. قال شيخ الإسلام أما قول القائل حشوي فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العامي، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمر بن عبيد، فقال كان عبد الله بن عمر حشويا. وصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول حشوية، أي الذين هم حشو للناس ليسوا من المتأهلين إنهم انتهى المقصود. نعم حشوي ternyata bacanya sinnya disukun dan salah orang yang membacanya hasyawi. Karena dari kata-kata hasyawi seperti nahwi, maka ahli nahwu adalah nahwiyun. Meskipun haknya tetap disukun. Intinya mengatakan ada perkataan orang yang mengatakan hasyawi, maka ini salah. Hasyawi fa inna hadha lafdha, maka kata ini tidak memiliki musamman ma'ruf. Pemilik nama yang dikenal. Tidak ada komunitas yang dimaksudkan, baik dalam syariat ataupun dalam bahasa ataupun dalam huruf umum. Akan tapi dikatakan bahasa yang pertama kali mengatakan istilah hasyawi adalah Amr bin Ubaid. Dia mencela Abdullah bin Umar dengan mengatakan adalah Abdullah bin Umar itu hasyawi. Dan asalnya adalah setiap kelompok yang punya satu pendapat, pendapatnya ini menyelisihi mayoritas atau umumnya manusia, maka dinisbatkanlah dia itu sebagai pendapat hasyawi. Hasyawi itu apa? Alladhi hum hasyawun finnasi, orang-orang yang merupakan sampah saja di masyarakat. Ini sampah masyarakat bahasa kita. Laisa minal mutaahili, tidak punya kelayakan untuk bicara hingga menurut mereka. Nah, lanjut ke atas. Wassalamu mislihi indarika kutjatun bahagutatun wassalamu lam yatawuhu li mujara bi kawnihi istilahan jadidan ala ma'anim safihati kalistilahi ala alfadil ulumi safihati wala tarbu aidan ad-dalalata ala al-haqqi wal muhajata li ahli al-batili bal tarahuhu istimalihi ala umurin kadibatin mukhalifatin lil haqqi wa min dhalika mukhalafatuha lil kitabi wa sunnati wa ma fihi min ulumin sahihatin tafak wa'aru at-tariqa ila taksiriha wa apalu al wa qalu talama fi ibtadiha ma'akil lati naf'iha fahiya lahmun jamalin rasa ala raksin jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqa wa ahsanu ma'indahum fahuwa fil Qur'ani bahwa fil Qur'ani aswaku takriran wa ahsanu taksiran falaisa indahum ilat takallufu takallufi ilat takallufu ilat takallufu wa tatwilu wa takkilu. Nah, perkataan Ghazali fi dhalika dalam hal ini adalah hujah yang luar biasa. Dan ingat, salaf tidaklah membenci ilmu kalam karena semata-mata dia adalah istilah yang baru untuk kandungan pesan yang benar. Sebagaimana istilah-istilah al-alfadil ulum untuk redaksi berbagai ilmu yang benar. kemudian muncul istilah ini dan itu di berbagai macam ilmu. Tidak pula mereka membencinya, dan juga karena dia mengandung kebenaran dan membantah adil batil. Namun mereka membenci ilmu kalam karena muatannya, yaitu perkara-perkara yang bohong, menyelisih kebenaran. Mengendali kaji antaranya dalam melanggar Quran dan Sunnah dan isinya, berupa ilmu yang benar. Maka mereka, para ahli ilmu kalam, telah menyusahkan jalan untuk bisa mendapatkannya, dan mereka pun berpanjang kata untuk menegaskannya, padahal sedikit manfaatnya. Maka meminjam bahasa salah satu orang di hadis Ummu Sarah, maka dikatakan, maka dia adalah seperti daging unta. Ala ra'sil jabalin, yang berada di atas puncak gunung. Wa'rin, yang sulit untuk dicapai. Maka dia tidak berada di tempat yang landai bisa dinaiki, tidak pula gemuk yang bisa dipilih. Wa'asanu ma'ingdahum, dan perkara terbaik yang mereka miliki, para pengarang ilmu kalam, adalah bahwa fil Qur'ani asal takiran wa asal tafsiran. Sesungguhnya wa asal ma indahum fa wa fil Qur'an. Wa asal ma indahum, maka pendapat yang mereka miliki, bahwa maka itu ada di Al-Qur'an, dalam keadaan lebih bagus penjelasannya, lebih bagus tafsirannya. Karena tidak ada pada mereka kecuali sekedar memaksa-maksakan diri, memanjang-manjang kata, watak'i, dan meruwetkannya. Nah, terus ya. Ada catatan lagi? هذه قطعة جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها المعروف بحديث أم زرع الذي أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم, قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح والمراد بالغث المهزول, وقولها على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه, فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم الجبل لا كلحم الضأن, ومنها أنه مع ذلك غص محزول رديء, ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة, هكذا فسره الجمهور, انتهى. نعم. Maka istilah laman jamin al-ghusin adalah potongan dari hadis Aisyah yang terkenal dengan sebutan hadis Ummu Zara' diatkan berhutin Muslim. Nawanya diri seorang Muslim menjelaskan Abu Ubaid dan semua pakar bahasa Arab yang pakar gharib mengetahui bahasa-bahasa yang asing, jarang dipakai, dan para pensyarah semuanya menegaskan yang dimaksud dengan jamalul ghasin adalah mahzul, kurus di atas puncak gunung yang sulit. Wa'rin artinya sulit untuk sampai ke sana, artinya dia adalah sedikit kebaikannya dari banyak sisi. Sisi yang pertama, dia seperti daging unta yang tidak seperti mana daging kambing. Yang kedua, sudah daging unta yang kurus, roti jelek. Yang ketiga, dia sulit untuk diraih, tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan masyakah syadidah. Hakata demikian tafsiran dari jumhur. Nah, لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناور للمؤمن ولا العمد محللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشبه وضعوه الشبه والشكوك والفاضل والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم اليقين من كتب الله من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. نعم. Kama kira sebagai dikatakan laula tanafusa fid dunya, seandainya bukan karena persaingan di dunia, tentu tidaklah disusun buku-buku tanadu, buku-buku perdebatan. Tidak akan muncullah buku Al-Mughni, tidak pula Al-Umad. Mughni maksudnya kitabul Al-Mughni fi abwabi tauhid wal adil karya Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Mu'tazili. Jadi Ahmad Bo' Tubi Aminhu telah tercetak 11 jilid. Kemudian kitab Umdatul Adillah atau Umadul Adillah, dan dia juga karya Abdul Jabbar. Ibn Katsir menisbatkannya pada Abdul Jabbar di kitabnya Bidayah wa Nihayah. Yuhalliluna, mereka akan menguai bisa mihin dalam anggapan mereka al-aqda keruwetan wabilladhi wada'uhu, namun dengan buku yang mereka buat zadat al-uqadu, ruwetnya malah tambah ruwet. Mereka katanya mau mengurai keruwetan, nulis buku namun gara-gara tulisannya ruwetnya tambah ruwet. Maka mereka beranggapan bahasa mereka mencegah dengan apa yang mereka buat subhat, mencegah subhat dan keraguan-keraguan. Sedangkan orang yang unggul dan cerdas mengetahui bahasanya subhat dan keraguan itu malah bertambah gara-gara omongan mereka. Satu hal mustahil, tidaklah terwujud obat, petunjuk dan ilmu yakin dari kitabullah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, namun didapatkan dari perkataan mereka, mereka orang-orang yang bingung. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى فالواجب أن يجمل ما قاله الله ورسوله والأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية والسمعية ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة ويقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب والجسم. نعم. بل واجب أن يواجب أن يجعل dijadikanlah perkataan Allah dan Rasulnya sebagai hukum asal, kemudian direnungkanlah maknanya dan dipikirkan, diketahui argumennya dan dalil aklinya serta dalil khobari sam'inya. Wa yu'afu dalalatu ala hadha wa hadha, dan diketahui bahasanya kandungannya adalah ini dan itu. Lantas dijadikanlah perkataan manusia yang mencocokinya atau menyelisihinya alat itu wafiku wa tukhalifuhu, itu kita katakan ini perkataan yang mutasyabihah, yang tidak jelas, mujmalah yang global. Maka kita katakan kepada para pengguna kata-kata dan istilah tersebut, istilah dalam ilmu kalam. Maka ini ditujukan kepada para pakar ilmu kalam. Ini artinya kalau ahlu sunnah tidak memakainya. Sedangkan terhadap orang-orang yang memakainya maka dirinci. Kita katakan bahasanya istilah ini memuat kemungkinan bisa ini bisa itu. Maka jika yang kalian mereka maksudkan dengannya adalah sesuatu yang mencocoki berita dari sang Rasul, maka itu diterima. Namun jika mereka menginginkan biha dengannya mai khalifuhu, apa yang menyelisih ajaran Rasul, maka ditolak. Contoh di antara istilah dalam ilmu kalam yang merupakan lafaz mujmalah mutasyabihah yang kita sikapi dengan tafsil rincian kalau untuk mereka, sedangkan kita sendiri tidak pakai. Kita alusunan tidak memakainya karena kita menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya sebagai asal. Ya, maka ada istilah merokap tersusun catatan kaki tiga, akan datang rincian makna merokap dari perkataan syarih. Demikian juga al-jism ini bisa juga al-jism. Nah, kita lihat al-jism catatan kaki empat. Wa yuradu bihi al-amalu al-badanu al-murakabu min ajza'in wa ab'adin. Asani al-mawsufu bi sifatil qa'imi fi nafsihi al-mabaini al-mubainu al-mubainu li ghairihi alladhi yumkinu an yusharu ilayhi wa tafa'u ilayhi al-aydi. Wal ma'na al-awalu batilun fi haqqillahi wa amal ma'na asani fa sahihun wa dalal kitabu wa sunnatu ala sufutihi. Amma lafzul jismi fahadha natawakafu fihi nafjan wa isbatan ikawni lam jarid il kitabi wa sunnati la nafjan wa la isbatan Allah mafiku wal hati ila haqi. Nah, kat yuradu bihi, boleh jadi yang dimaksud dengan kata-kata jism itu ada dua opsi. Yang pertama adalah badan atau raga al-murakkab yang tersusun dari ajza'in bagian-bagian wa ab'ad dan bagian-bagian. Misal manusia, fisiknya manusia dan hewan itu disebut jism. Kalau pakai definisi ini, yang nomor satu itu nanti hasilnya adalah raga manusia dan hewan. Raga manusia dan hewan itu badan murakkab tersusun min ajza'i dari bagian-bagian yang bagiannya itu ketika dipotong ya boleh jadi tidak menghilangkan hakikat. Tangannya kepotong ya tetap manusia, kakinya kepotong, kambing ekornya kepotong, nah tetap manusia, tetap kambing. Yang sebagian dari bagian-bagian tersebut ya, itu tidak menjadi penyusun inti nama. Nama kambing tetap kambing, gak hilang. Ekornya dipotong, kakinya dipotong, tetap kambing. Telinganya dipotong, tetap kambing. Kemudian, nah ini pengertian ilmu kalam, pengertian asyairah untuk definisi asyairah tentang jisim adalah yang nomor dua yang mereka inginkan. Al-mawsuf bisifat, al-mawsuf bisifat al-qa'im binafsi, dia adalah seorang pemilik sifat, adalah sesuatu yang memiliki sifat, dan si mawsuf itu al-qa'im binafsi, dia berdiri sendiri tidak melekat kepada yang lain. Dia dilekati, punya sifat, dan bukan melekat kepada yang lain. Al-mubainu li ghairihi, yang berbeda dengan yang lainnya, yang mungkin bisa ditunjuk. Yusyaru ilaihi. Dan tufau ilaihi al-aidi. Tangan bisa diarahkan ke sana. Al-ma'na al-awwal, maka ma'na al-awwal itulah makna yang batil untuk Allah. Dan itulah makna jism yang benar. Dalam teks Quran dan Sunnah, makna jism yang benar adalah makna yang pertama. Dalilnya, misalnya tentang talub, bastotan, fil ilmi wal jism. Untuk manusia. Tentang orang munafik, Allah katakan tu'jibuka ajzamuhum, badannya itu membuatmu takjub, fisik ditujukan untuk orang, ditujukan untuk orang. Maka definisi yang benar untuk jism itu adalah definisi yang pertama, dan itulah jism dalam nususul kitab sunnah. Maknanya adalah al-badan al-muwakkad min al-ajza wal-aba'ad. Dan jism dalam makna ini, apakah itu ada pada Allah? Jawabnya tidak. Sehingga dikatakan fal makna al-awwal, maka makna al-awwal ini batil untuk hak Allah. Batil untuk hak Allah. Tapi kalau definisinya, maka definisi yang benar. Itu definisi yang benar. Dan definisi yang benar ini, definisi yang benar untuk jism ini, batil untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'na tsani, ada pun makna yang kedua, pengertian yang kedua, definisi yang kedua untuk Allah itu sahih. Bahasanya Allah itu punya sifat. Allah itu bisa diisyaratkan, dia punya arah atas. Allah di atas sana bisa berisyarat. Ya, ketika Nabi mengatakan dalam masyhad, Nabi berisyarat tangan ke arah atas. Wa tufa ilai al-aidi, doa, tufa ilaihi al-aidi, tangan-tangan diarahkan ke sana. Maka itu kalau untuk Allah betul. Namun itu untuk definisi jism itu salah. Untuk definisi jism itu salah. Definisi di antara hal yang menunjukkan kalau karena ada dalam bahasa Arab mausuf bisifat itu bukan jism. Misalnya demam kan bukan jism. Demam itu bukan jism. Itu punya sifat dalam bahasa Arab. Ishtadda bihi al-huma. Ishtadda bihi al-huma. Demamnya tinggi. Demamnya tinggi. Dikasih sifat tinggi. Kalau dalam bahasa kita, ada tinggi ada rendah. Kan sifat. Tinggi, rendah, sifat. Maka dia punya sifat. Dan semua orang Arab ngerti huma bukan jism. Ini semua orang Arab faham. Dalam benaknya orang Arab, huma itu bukan jism. Demam itu bukan jism. Namun demam itu bisa dikasih sifat. Dan itu sah dalam bahasa Arab. Ini kemudian misalnya dingin. Dingin itu bukan jism. dingin itu juga bukan jisim, namun punya sifat. Nazala al-bardu. Tadi panas, kemudian suasananya jadi dingin. Ya, maka orang Arab bilang nazala al-bardu. Dingin turun. Dingin turun. Seperti dia turun, dia naik. Ya, dia datang dan pergi. Berarti banyak sifat datang atau sifat turun. Dan orang Arab ya, dan dalam kacamata orang Arab, dingin itu bukan jisim. Maka dari sini, maka definisi jisim dengan al-mausuf bi sifat itu definisi yang batil. Itu definisi yang batil. Jadi definisinya itu kalau didefinisikan dengan mausuf bi sifat, sebenarnya itu definisi yang salah. Ya, kalau jisim itu didefinisikan dengan al-mausuf bi sifat, itu definisi yang salah. Dan definisi yang salah ini, definisi ini al-mausuf bi sifat, jika itu ditujukan pada Allah, maka itu benar. Ya, ada dua sisi yang dibahas ya. Sisi pengertian jisim, maka ini definisi yang salah. Nah, pengertian nama kalimat ini al-mausuf bi sifat itu untuk Allah betul. Ya, seperti itulah Allah al-mausuf bi sifat. Dan Allah itu al-qa'im bi nafsihi, satu yang berdiri sendiri, independen, tidak melekat kepada yang lain namun dilekati oleh sejumlah sifat, bisa kemudian mendapatkan isyarat dan seterusnya. Berdasarkan kalau ditimbang dengan realita Quran dan Sunnah, maka itu betul. Demikianlah Allah al-mausuf bi sifat, al-qa'im bi nafsihi, al-mubainu li ghairihi, tidak menyatu dengan yang lain, berbeda dengan yang lain. Ini Allah, ini makhluk, tidak menyatu. Yumkin yushar ilaihi, bisa diisyaratkan. Semuanya cocok kalau dengan adillah minal kitab wa sunnah. Kemudian ahlul kalam itu punya kaidah. Al-ajisam mutasawiyah. Semua yang berjisim itu sama. Semua yang berjisim itu sama. Dan ini kaidah mereka, ini kaidah yang batin. Semua orang ngerti. Jisimnya semut, jisimnya orang, jisimnya jisimnya kemudian gajah, masa sama? Tidak sama. Semut punya jisim, gajah punya jisim, manusia punya jisim, dan jisimnya beda. Maka mengatakan, maka kaidah kalamiyah al-ajisam mutasawiyah, semua yang jisim itu sama, itu ya, kaidah yang tidak benar. Realita menunjukkan tidak benarnya hal itu. Dan jisim ini adalah hujah paling pokok Asy'ariyah untuk menolak sifat. Alasan terpokok adalah kenapa ini sifat Allah ini tidak diterima, itu tidak diterima, makhofata tajisim. Kalau Allah itu memiliki sifat turun, maka Allah itu jisim. Kalau Allah itu memiliki mata, maka berarti dia jisim. Kalau kemudian pokoknya semua sifat ditolak dengan alasan jisim. Maka ada kaidah kaidah kalamiah tadi, al-ajsam mutasawiyah. Kemudian kaidah yang lain, jisim itu muhdas. Jisim itu baru, tidak qadim. Dan Allah harus qadim. Dan Allah harus qadim. Itu dua kaidah masalah ajisam inda ahli kalam. Namun itu semua itu semua berangkat dari definisi jisim dengan makna yang kedua, al-mausuf bi sifat. Maka setiap al-mausuf bi sifat itu jisim, dan jisim itu muhdas, dan jisim itu sama. Nanti jika Allah itu jisim, berarti Allah itu sama dengan makhluk, karena semua ajisam itu sama. Gimana supaya Allah tidak jisam? Kita tolak sifat Allah. Itu solusinya. Kita tolak solusinya. Ditolaklah sifat-sifat Allah. Itu solusi supaya Allah tidak jisam. Akal kenapa mereka menolak sifat itu jisim. Itu akal permasalahannya. Itulah karena konsep jisim. Yang konsep jisim ini tidak ada di Quran dan Sunnah. Ini isbat atau itu nafyunya. Mengiyakan Quran dan Sunnah itu tidak mengiyakan Allah itu jisim dengan tegas, atau mengiyakan tidak, meniadakan juga tidak. Oleh karena itu, maka mereka menyebut orang yang menetapkan sifat, mereka sebut dengan sebutan mujassimah. Wa amal makna asani, ada kunci sembilan makna yang kedua, maka kalimatnya itu benar untuk Allah. Namun itu tidak benar untuk definisi jisim. Namun itu tidak benar untuk definisi jisim. Namun itu benar untuk Allah. Terdapat dalam Quran dan Sunnah ala subuti menunjukkan benarnya kalimat itu. Bahasanya Allah itu mausufun bisifat dan seterusnya. Adapun istilah jisim sendiri, maka kita ahlu sunnah natawakofi. Kita tidak komentari, tidak mengiyakannya, tidak pula meniadakannya. Kenapa? Karena tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Mengiyakannya, nafian meniadakannya, wala ifbatan ataupun mengiyakannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila al-haq. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pengertian apa sama apa? Ya yang tadi maksudnya ini bukan menunjukkan lafaz ibarat ini enggak menunjukkan belasnya ini mustahab gitu. Tapi tergantung penggunaan. Oh, jism itu yurad itu maksudnya penggunaannya. Yurad itu yang diinginkan oleh mutakallim. Iya, bukan kemudian wada lughawi. Kalau wada lughawi bukan qad yuradu kalimatnya. Kalau penulis catatan kaki mau memaksudkan dengan yuradu itu adanya dua pengertian dalam bahasa, enggak kemudian yuradu fil lughati al jism warada ala ma'ani. Itu yang enggak bukan mustarab ya? Apa? Bukan mustarab. Jism bukan ya? Bukan. Bukan. Yuradu di sini maksudnya murad mutakallim. Murad mutakallim. Ada orang ngomong. Nah, ngomongnya itu benar enggak menurut bahasa? Bab yang lain. Bab yang lain. Muhakkik mengatakan qad yuradu bihi ini bukan. Bukan mau menegaskan kalau dia punya dua makna. Namun yurad man yurid al-murid. Siapa al-muridnya? Al-mutakallim. Kalau dia mau mengaminkan ada dua makna untuk mustarok ya, bahasa standar itu tidak kayak gitu. Filuhati yaitu tawaroda al-jismu ala ma'ani. Itu artinya dia menyetujui kalau di bahasa itu ada beberapa makna. Tapi kalau dia cuma menceritakan realita orang ngomong jism itu ada yang begini ada yang begitu, maka digunakan kata semacam ini qad yuradu. Terkadang dimaksudkan oleh orang yang ngomong bihi ketika menggunakan istilah jism, terkadang dia ngomong gitu itu maksudnya al-badan al-muhkar. Dan terkadang ada orang yang ngomong itu al-mausuf bisifat.